لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali berjumpa dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai hari ini kita sampai pada bab pembatal wudu, dan kita akan bahas pembatal wudu yang terakhir nih. Pembatal wudu yang terakhir. Kita lanjutkan ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin. Wa la yanqudhu مس دبر البهيمة قال الرافعي بلا خلاف. kita sampai sini nih. ولا ينقذ مس دبر البهيمة قال الرافعي بلا خلاف. jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ولا ينقذ tidak membatalkan wudu مس دبر البهيمة, yakni menyentuh kemaluan hewan. Tidak membatalkan wudu menyentuh kemaluan hewan. Kita membahas tentang pembatal wudu yang terakhir, yaitu menyentuh kemaluan. Jadi menyentuh atau membatalkan wudu ada lima hal sebagaimana disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Haisy dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan. Yang kedua, tidur tidak dalam keadaan pantatnya menempel di atas tanah. Yang ketiga, hilang akal karena sebab mabuk atau sakit. Yang keempat, menyentuh lawan jenis. Yang kelima, ini yaitu menyentuh kemaluan. Lalu dalam pembahasan menyentuh kemaluan, di akhirnya Imam Taqiyuddin Al-Haisy tatarruq bahasanya. Masuk dalam masalah menyentuh kemaluan hewan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Wala yanqudu massu duburil bahimati qala ar-Rafi'i bila khilaf. Dan tidaklah membatalkan wudu kalau seseorang menyentuh kemaluan hewan. Hewan apapun. Nanti habis wudu mau sholat maghrib, ayam masih di luar kandang, ente tangkap itu ayam, masukin ke kandang, enggak sengaja tangan ente bagian dalam tuh megang kemaluannya si ayam, megang pantatnya si ayam gitu. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan dalam kitabnya, ini Syarhul Kabir di kalau enggak salah, itu kitab Al-Muharrar, wallahu a'lam. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan bila khiraf, tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Dubur kemaluan belakang hewan kalau dipegang itu tidak membatalkan wudu, bila khilaf, tanpa ada perdebatan ulama Asy-Syafi'iyah di dalamnya. Ini tidak ada perdebatan itu. Wa fihi khilaf. Padahal di dalam masalah ini ada perdebatan gitu. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Haisy menyanggah pernyataan Imam Ar-Rafi. Kata Imam Ar-Rafi enggak ada perdebatan, tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Haisy ada kok ini khilafnya. Selesai sampai situ doang. Wa fihi khilaf. Wa fi masyi qubulihha. Wa fi masyi qubulihha. Tadi kalau megang duburnya. Nah, sekarang wa fi masyi qubulihha, dan dalam hal menyentuh kubulnya, kemaluan bagian depannya. Qaulani, itu ada dua pendapat. Ada dua pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau qaul dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i itu maksudnya perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Wa mahwa fi masqubuliha qaulani, dalam masalah menyentuh kemaluan depannya, kemaluan depan si hewan, itu ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Al-qadim, pendapat yang lama, annahu yanqudhu, bahwasanya menyentuh kemaluan depan. Ahlan bikum Ustaz Zulfikar, Ustaz Zulkifli Abra. Menyentuh kemaluan bagian depan hewan itu membatalkan wudu. Ini qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa membatalkan wudu? Li'annahu yajibul ghuslu bil ilaj. Li'annahu yajib al ghuslu bil ilaj fihi. Karena yajibul ghuslu bil ilaj. Si orang itu yajibul ghuslu, dia wajib mandi, bil ilaji, dengan memasukkan tangannya fihi, di dalam dubur tersebut, di dalam kubur tersebut. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, menyentuh kemaluan depan hewan itu membatalkan wudu. Kenapa membatalkan wudu? Karena memasukkan tangannya ke dalam kemaluan depan itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Maka kalau dia mewajibkan mandi, otomatis wudunya pun menjadi batal. Begitu. Fayan kudu, maka batal wudunya. Kafarjil mar'ati, sebagaimana ketika dia memasukkan tangannya ke kemaluan perempuan. Jadi kias antara kemaluan dengan kemaluan. Kemaluan hewan dikiaskan dengan kemaluan wanita. Sebagaimana orang wajib mandi ketika memasukkan sesuatu ke apa namanya, ke kemaluannya, maka begitu juga ketika dia memasukkan tangannya ke kemaluan hewan gitu. Tapi apa yang disebutkan oleh ulama ini bukan berarti boleh gitu ya. Ini ulama lagi jelasin hukum doang. Jangan kalau lagi jelasin ini berarti boleh tuh ya kita masukin tangan ke kuburnya hewan, yang enggak begitu juga. Jadi ini pembahasan tentang hukumnya. Hatta jangan sampai nanti ada satu masalah yang enggak ada hukumnya, kemudian orang bingung. Kalau ulama jelasin gitu. Mana tadi? Wal jadid al azhar, dan pendapat yang jadid, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i al azhar, dan ini azhar. Jadi sebenarnya kalimat azhar itu susah, bukan susah ya, jarang ya, yang paling sering itu zahir. Jadi kalau qaul Imam Asy-Syafi'i sebutnya zahir dan muqabilu zahir. Kalau zahir itu qaul Imam Asy-Syafi'i yang kuat, yang berdalil, yang argumennya kuat, yang argumennya bagus, itu namanya qaul zahir. Qaul yang berseberangan dengan qaul zahir ini namanya muqabilu zahir, qaul yang lemah, qaul yang dhaif gitu ya. Itu biasanya begitu, zahir dengan muqabilu zahir. Tapi kalau disebutkan azhar dengan zahir, azhar ini tentu lebih kuat daripada zahir. Jadi azhar dengan zahir adalah qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang sama-sama kuatnya dari segi dalil, cuman yang lebih condong, istilahnya gitu. Jadi dua-duanya sama nih, sama-sama kuat. Cuman yang lebih diunggulkan oleh ulama Asy-Syafi'i itu yang azhar ini begitu. Ya. Tapi ini ya tidak lazim ya menyebut dengan azhar. Biasanya kalau Imam Asy-Syafi'i itu zahir aja. Zahir dengan muqabil zahir. Wal jadidul azhar, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i al-azhar yang kuat, annahu la yanqud, bahwasanya tidak membatalkan wudu, massuhu ay massu, ay menyentuh kemaluan depan hewan. Jadi menyentuh kemaluan depan hewan tidak membatalkan wudu, li annahu la yajib satruhu, karena kemaluan hewan itu la yajibu satruhu, tidak diwajibkan untuk ditutupi. Jadi namanya hewan kan enggak ada kewajiban pakai baju kan gitu. Jadi iya, kita ngelihat hewannya begitu tanpa baju, dan itu dibolehkan dalam syariat gitu. Karena tidak ada kewajiban menutupi kemaluan hewan, maka menyentuhnya pun tidak ada masalah dan tidak membatalkan wudu gitu. Li'annahu la yajib satruhu wa la yahrumu an-nadhru ilaihi, dan tidak diharamkan melihat kepada dia kan gitu. Kan kaidahnya ma haruma an-nadhru ilaihi haruma al-mas. Apa yang diharamkan kita ngelihat, kita juga diharamkan megang. Tapi kalau tidak diharamkan melihat dan juga tidak diwajibkan untuk ditutupi, maka enggak ada masalah kita lihat, enggak ada masalah kita pegang gitu. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadidnya, bahwasanya la yanqud massuhu tidak batal wudu massuhu dengan menyentuh kemaluan depan hewan li annahu karena kemaluan depan hewan la yajib satruhu tidak diwajibkan satruhu untuk menutupinya wala yahrumu an-nadhru ilaihi dan tidak diharamkan melihat kepada kemaluan hewan tersebut fa'ala al-azhari dan apa kalau mengikuti pendapat yang azhar ini law adkhala yadahu fihi kalau seandainya dia masukkan tangannya adkhala dia masukkan yadahu tangannya fihi dalam kubulnya kemaluan depannya hewan lam yantaqid wudu'uhu tidak batal wudu'nya ala rajihi menurut pendapat yang rajih wallahu a'lam. Ini terusan ya terusan dari yang apa yang kita bahas di hari kemarin bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu dan menyentuh kemaluan membatalkan wudu syaratnya dengan telapak tangan bagian dalam. Untuk tahu mana dalam mana luar tinggal diginiin. Mana yang kelihatan itu zahir, mana yang enggak kelihatan itu batin, bagian dalam. Tapi itu tidak berlaku untuk kemaluan hewan. Menurut Zakiuddin Al-Haisni, kitab Kifayatul Akhir ini, menyentuh kemaluan belakang dan juga kemaluan depan, la yantaqid wudhu, tidak membatalkan wudhu. Gitu. Forum, cabang masalah. Minal qawa'idil muqarrarat. من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة من القواعد dari banyaknya qawaid al-muqarrarah yang banyak ditetapkan oleh ulama allati yanbani 'alayha yang mana yanbani berdiri di atas kaidah tersebut yanbani berdiri 'alayha di atas kaidah-kaidah tersebut kathirun min ahkami syariati banyak hukum-hukum syariat yaitu jadi ada kaidah-kaidah dalam fikih yang kaidah itu dibangun di atas kaidah itu banyak hukum syariat apa kaidah tersebut istishabul hal istishabul asl yaitu mengambil hukum asal. Jadi ketika orang ragu atas hukum yang terjadi dengan dia, maka kita ambil hukum asal. Nanti ada contohnya nih. Istishabul asli, mengambil hukum asal, wa turhus syakki dan menghilangkan keragu-raguan, wa baqa'u makana ala makan. Dan tetap pada, wa baqa'u makana ala makana. Tetap berada pada hukum yang sudah ada sebelumnya begitu. Ini kaidah fikih ya dan saya beberapa waktu lalu kira-kira ba'da Idul Fitri atau setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha itu saya punya program di bersama Rumah Fikih Indonesia bikin kuliah qaid fikih. Kita udah bahas qaid fikih dari mulai mukaddimah tentang apa itu qaid, tentang bedanya dengan usul, kemudian sejarahnya sampai kaidah-kaidah yang muncul daripada kaidah-kaidah kubro itu lumayan banyak kita bahas ya dan kaidah istishabul hal wa turhu syaki wa baqau makan ala makan itu semuanya adalah kaidah yang muncul daripada kaidah kubro al yakinu la yazulu bisyak itu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan kuliahnya udah banyak ya. Jadi udah sekitar ada berapa tuh saya punya kuliah soal itu. Jadi nanti di link deskripsi ini saya sampai tampilkan linknya biar bisa nanti melihat videonya. Jadi banyak hukum syariat yang didasarkan kepada kaidah ini dan memang kata Imam As-Suyuti jul masail fikih yang bani alih akan itu hampir kebanyakan mayoritas almost kalau bahasa Inggrisnya gitu hampir semua hukum syariat itu yang bani itu berdiri atas kaidah ini al yakin la yazulu bisyakki wa qad ajma'a an-nasu ala anna syakh jadi keraguan-raguan itu kita tidak hiraukan kita hanya berhukum bersandar kepada sesuatu yang meyakinkan dan tidak ada keraguan di atasnya sesuatu yang ragu tidak bisa dijadikan sandaran kan begitu sebagaimana di beberapa pertemuan kita tentang kitab Kifayatul Akhir ini ada pembahasan orang yang sudah bersuci kemudian syakka dia ragu apakah dia berhadas atau tidak. Kemudian dia wudu, maka wudunya menjadi enggak apa-apa, menjadi tidak ada masalah. Bukan tidak ada masalah, tidak berarti apa-apa bagi dia karena dia mendasarkan wudunya kepada sesuatu yang ragu-ragu, kan begitu. Jadi keragu-raguan itu tidak bernilai apa-apa dalam syariat. Jadi syariat hanya menghukum, dan itu juga sebagai guna meninggalkan ini ya, guna membuat orang terjaga daripada was-was, karena was-was itu ya muncul dari sini, keragu-raguan yang dimenangkan gitu. Jangan-jangan yang dimenangkan itu kan keraguan tuh, jangan-jangan. Nah, kita udah bahas dengan tenang jangan-jangan. Tapi dalam satu kondisi, jangan-jangan tuh bisa dipakai, dan itu banyak dipakai oleh ulama sebagai bentuk ihtiyaton gitu. Kaidahnya begini, jangan-jangan kalau kita turuti akhirnya meninggalkan kewajiban, maka jangan-jangan jangan dipakai, enggak boleh dipakai. Tapi jangan-jangan kalau kita turuti justru menjaga kita dari keharaman, maka jangan-jangan tuh yang kita kata jangan-jangan tuh itu mesti dipakai, bahkan hukumnya wajib. Contoh ini. Ketika orang selesai berwudu atau apa namanya? Ketika orang selesai berwudu, jalan dari rumah kemudian ke masjid gitu ya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dari dia jalan ke masjid, dari rumah ke masjid, itu dia yang melewati banyak, katakanlah becekan, atau katakanlah kotoran, atau katakanlah ada tempat sampah. Nah, di otak dia tuh kemudian ada jangan-jangan tadi ada becekan yang nempel di kaki gitu. Jangan-jangan tadi ada ini, ada itu. Yang akhirnya membuat dia tuh menjadi terus ragu-ragu sehingga dimelalaikan kewajiban. Akhirnya gara-gara terus jangan-jangan, akhirnya bikin dia gak sholat gitu. Dia mau sholat nih, udah mepet waktunya masuk. Kebetulan dia lagi di department store, lagi di mall gitu. Kemudian dia masuk kamar mandi, dia wudu. Ketika wudu dia lihat di kamar mandi siapa namanya sekeliling. Jangan-jangan tadi gagang pintu dikencingin orang nih. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan itu kan waham, hayalan, imajinasi yang tidak punya dasarnya. Itu jangan-jangan. Nah, jangan-jangan yang begini kan akhirnya bikin kita repot sendiri. Akhirnya jadi enggak ibadah tuh karena kebanyakan jangan-jangan. Lu kenapa enggak sholat? Enggak ah, kamar mandinya najis semua. Ya emang kamar mandi kan tempat najis kan gitu. Kenapa enggak sholat? Enggak ada ini, enggak ada jangan-jangan gitu. Nah, jangan-jangan kayak gini enggak usah dipakai. Yang jangan-jangan begini jangan dipakai. Ini kita pakai apa, hanya kita pakai hanya sesuatu yang meyakinkan saja. Benar-benar terlihat oleh mata, benar-benar ada wujudnya kelihatan, itu baru dipakai. Itu jangan-jangan yang enggak usah dipakai. Tapi ada jangan-jangan yang dipakai sebagai bentuk ihtiyaton. Karena kalau kita enggak ikutin jangan-jangan ini, malah kita jatuh kepada keharaman. Contohnya dalam hal makanan. Kita datang ke kampung, ke daerah, atau ke negara non-muslim yang makanannya itu kebanyakan makanan haram dalam syariat Islam. Babi, anjing, dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian ketika kita masuk gitu ya, ke restoran, menunya itu ada bacon, babi, ada anjing, dan sebagainya. Nah, kita kan jadi berpikir, jangan-jangan nih kalaupun ada ayam, jangan-jangan ayamnya itu dimasak pakai ininya bacon, babi, anjing dan sebagainya. Itu kan jangan-jangan juga, waham juga tuh. Cuman wahamnya tuh mengarahkan kita untuk tidak jatuh kepada keharaman. Maka ini yang disebut waham ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi jangan-jangannya itu diturutin, karena kalau kita gak nurutin akhirnya kita jatuh kepada keharaman tuh, makan makanan haram kan begitu. Nah, itu yang namanya jangan-jangan atau waham dalam bahasa syariat. Itu kadang diturutin, kadang jangan diturutin. Diturutin kalau itu menjaga dari keharaman, jangan diturutin kalau itu malah bikin kita gak jadi ibadah. Biasanya sih waham dalam masalah wudu, dalam masalah thaharah. Jangan-jangan. Akhirnya dia gak wudu, gak sholat juga akhirnya gitu. Wah, itu namanya terhusyak. Wa qad ajma'an nasu ala anna syakhsa. Dan ajma'an nas, Kalau kalimat ajma'al ulama tuh ya ulama berijma', tapi kalau ajma'an nas berarti bukan cuman ulama doang yang tahu, orang-orang awam juga tahu masalah ini. Faqad ajma'an nas, seluruh manusia, orang-orang ajma', sudah berijma', sudah bersepakat, an ala anna syakhs, bahwasanya seseorang, lau syakka, ketika dia ragu, hal talaqa zaujatahu aula, apakah dia sudah mentalak istrinya atau belum, dia talak atau tidak, dia ragu. Istrinya meyakinkan, nikahnya dia tahu tanggal berapa, kapan pestanya, maharnya apa. Ini meyakinkan, ini dia benar nih, istri dia nih. Dia udah punya anak gitu. Kemudian satu waktu dia ragu. Kemarin gue marah, gue bilang cerai apa enggak ya. Dia ragu. Yang meyakinkan bagi dia bahwa itu istri dia gitu. Tapi dia ragu nih, gue marah talak apa enggak ya. Lai'annahu yajuzu lahu wat'uha. Jadi kalau dia ragu apakah talak atau tidak, keraguan-raguan kita hilangkan, kita istishabul hal, kita ambil hukum yang sudah ada, istishabul asl, kita ambil hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu bahwa dia adalah seseorang yang menjadi suaminya, sah, meyakinkan, paten, tuh ada suratnya, tuh ada anaknya. Sedangkan talak sesuatu yang ragu-ragu, maka keraguan tidak bisa menghapuskan status hukum yang sudah meyakinkan, yaitu dia menikah. Maka ya juzu lahu wat'uha, dia boleh menggauli istrinya tersebut gitu. Kama law syakka fi imra'atin, sebagaimana juga law syakka, ketika ada orang ragu-ragu, fi imra'atin, pada seseorang wanita, hal tazawwajaha am la, apakah dia sudah menikah atau belum. Jadi ada orang ragu nih, gue sih benar demen sama dia gitu, cuman dia belum gue nikahin, gue nikahin apa belum ya. Nah, dia ragu apakah sudah. Jadi hukum aslinya albut itu kan haram, kemaluan itu hukum aslinya haram gitu. Kemudian dia muncul keraguan, gue dinikahin apa belum, kemarin tuh akad nikah apa bukan gitu. La yajuzu lahu wat'uha, maka enggak boleh digauli gitu. Jadi istishabul asl, aslinya bahwa perempuan ini haram. Apa yang membolehkan dia jadi halal? Ya nikah. Benar ragu nikah apa? Udah nikah apa belum? Gitu. Maka ini adalah haram baginya menggaulinya. Wa min dzalika, dan begitu juga dalam masalah ini, ma idza tayaqqana thahara, ketika orang yakin sudah thahara, wa syakka fil hadas, kemudian dia ragu apakah berhadas atau tidak. Dia thahara, dia yakin dia thahara. Tadi wudu, tadi mandi janabah, kemudian dia ragu fil hadasi, dia ragu berhadas apa enggak ya, tadi kentut apa enggak ya, tadi megang perempuan apa enggak ya, tadi cium istri apa enggak ya, dia ragu tapi yakin dia wudu, dia udah wudu berangkat, sebelum berangkat ke sini dia udah wudu, cuman tadi depan pintu tuh dia cium bini apa enggak begitu, kemudian ahlan Pak Andi. Ahlan Pak. Insyaallah. Dia ragu apakah dia itu udah cium apa enggak ya. Tadi bidinya dia ragu apakah berhadas atau tidak. Fal aslu baqa'u thaharah, maka hukum asli bagi dia adalah baqa'u thaharah, ketetapan thaharah. Dia tetap dalam keadaan suci karena sesuatu yang membuatnya batal itu meragukan. Gitu. Jadi apa namanya, kita tidak dihukumi dengan sesuatu yang masih dalam level keraguan gitu. Wa fal aslu baqa'u taharati wa adamul hadas, maka hukum asli bagi dia adalah taharah, yaitu tetap dalam keadaan suci, wa adamul hadasi, tidak dalam keadaan berhadas. Walau tayaqqana al hadasa, dan kalaupun dia yakin hadas, wa syakka fi thaharah, dan dia ragu apakah sudah thaharah atau belum, dia hadasnya yakin udah berhadas. Dari mana yakin berhadas? Tadi gua buang air, tadi gua kentut, tadi gua buang air besar, tadi gua megang, yakin berhadas. Udah wudu apa belum? Nah, itu yang ragu. Tadi kesini wudu dulu apa enggak ya? Apa wudunya di masjid? Dia ragu-ragu, wa syakka fi taharati fal aslu, maka hukum asalnya baqa'ul hadathi wa adamit taharati, wa adamit taharati, maka hukum asalnya adalah baqa'ul hadath, hadas dia tetap berhadas, wa'adabul tahara, dan tidak ada kesucian dalam dirinya. Walau tayaqqana taharata wal hadatsa jami'an. Nah, ini yang lagi ini yang jadi bingung. Walau tayaqqana taharata wal hadatsa jami'an. Kalau dia yakin dia sudah bersuci wal hadas, dan dia juga yakin kalau dia berhadas jami'an secara berbarengan, bi an tayaqqana annahu ba'da tulu'i syamsi masalan, ya bi an tayaqqana, contohnya seperti orang yang yakin annahu bahwasanya ba'da tulu'i syamsi, setelah terbit matahari, contohnya annahu tatahharu hadas, setelah terbit matahari annahu tatahhar, dia bersuci, wa ahdas, dan dia juga berhadas. In ka walam ya'lamis sabiq, akan tetapi dia enggak tahu mana yang duluan min huma, di antara hadas atau taharah. Fa bimadza ya'khudhu bihi. Jadi gambaran masalahnya, ada orang yang yakin dia wudu. Yakin enggak tadi wudu? Yakin. Bahasa tuh kamar mandi masih becek, masih ada gitu. Tapi yakin juga berhadas. Yakin hadas tadi. Kentut gede banget suaranya kedengeran gitu. Cuman lupa yang duluan mana ya? Kentut dulu apa wudu dulu tadi gitu. Itu terjadi setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari dia yakin bersuci, dia juga yakin berhadas. Jadi dua keyakinan berbarengan. Mana? Cuman dia enggak tahu mana yang duluan. Nah, fa bimadza yakhud, maka dengan mana, fa bimadza, maka apa hukum yang diambil? Fihi khilaf, dalam masalah ini ada perdebatan. Al khilafu ar-rajihu fi Rafi'i, yang rajih, yang unggul menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir ya. Ar-rajih fi Rafi'i war-Raudhati, yang rajih dalam pandangan Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, annahu yanzur, dia meninjau, in kana qabla tulu'i syamsi, kalau sebelum terbit matahari, muhdithan, dia dalam keadaan berhadas, fahuwal ana mutatahhirun, maka setelah ini, keadaan setelah terbit matahari yang dia ragu apakah dia itu suci duluan atau hadas duluan, ya kan? Jadi kan setelah terbit matahari dia yakin dia sudah berwudu, dia juga yakin dia berhadas, cuman bingung mana yang duluan, wudu duluan apa hadas duluan, dia bingung nih gitu. Maka kata Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Kabir, gitu juga Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin, in kana qabla tulu'i syamsi muhditsan, kalau, maka kita kembali ke belakang, sebelum itu terjadi, yaitu sebelum terbit matahari. Kalau sebelum terbit matahari muhditsan dia dalam keadaan berhadas, fahuwal ana, maka saat ini, saat yang lagi dia bingungkan itu setelah terbit matahari, mutatahirun, dia dalam keadaan suci. Kenapa? Sebabnya li'anna al-hadatsa qabla tulu'i syamsi, karena hadasnya yang terjadi sebelum terbit matahari, tarfa'uhu taharatu, itu diangkat atau dihilangkan oleh taharah ba'da tulu'i syamsi, yang dia kerjakan setelah terbit matahari yakinan, secara yakin. Kan dia yakin tuh taharah ba'da setelah terbit matahari. Wal hadatsu ba'da tulu'i syamsi, dan hadas yang terjadi yakin juga dia setelah terbit matahari kan? Yakin. Dan hadas yang terjadi setelah terbit matahari, yuhtamal, itu masih yuhtamal, masih di banyak perkiraan. Ayyakuna qabla taharati wa ba'daha, itu masih dibingungkan apakah dia terjadi qabla tahara, sebelum dia bersuci, atau ba'da, atau setelah dia bersuci. Fasarati tahara aslan, maka jadilah tahara ini aslan, sebagai hukum asli, bihadzal i'tibar, dengan i'tibar ini, karena kan dia masih ragu-ragu, dia taharah duluan, tapi sebelum terbit matahari dia muhdits gitu. Maka hadas yang sebelum terbit matahari itu diangkat oleh taharah yang terjadi setelah terbit matahari. Sedangkan hadas yang terjadi terbit matahari itu masih muhtamal, apakah dia sudah sebelum atau sesudah berhadas. Tapi keyakinan bahwa dia hadas sebelum terbit, dan juga keyakinan bahwa dia bertahar setelah setelah terbit, itu yang menjadi dasar dia. Wa in kana qabla tulu'i syamsi, Kalau seandainya sebelum terbit matahari mutatahiron, kalau sebelum terbit matahari mutatahir dia dalam keadaan suci, fahuwal ana muhdisun, maka untuk saat ini yaitu terbit matahari setelah terbit matahari muhdisun, dia dalam keadaan berhadas. Lianna, karena sebabnya yakinan taharati, keyakinan dia bertaharah, keyakinan dia dalam keadaan suci, qabla tulu'i syamsu, sebelum terbit matahari, rafa'ahu, itu dihilangkan. Oleh apa dihilangkan? Oleh yakinul hadasi, keyakinan dia berhadas. Ba'da tulu'i syam, ba'da tulu', setelah terbit matahari. Wa yajuz, dan bisa jadi, anta taqaddama taharatu 'alal hadas, taharah lebih dulu daripada hadas, wa tata'akhir, dan juga lebih lama apa belakangan. Jadi keyakinannya bahwa dia sebelum terbit itu muhdis membuat dia saat ini adalah taharah, bersuci. Kenapa? Karena hadas sebelum terbit matahari itu dihilangkan oleh taharah yang dia yakin setelah terbit. Walaupun ada juga keyakinan hadas, tapi apakah hadas duluan itu yang diragukan. Maka karena sebelumnya itu muhdis, dia hukumnya sebagai mutatahir. Atau sebaliknya, kalau dia sebelum terbit matahari mutatahir dalam keadaan suci, maka setelah terbit hukumnya muhdis. Kenapa muhdis? Karena keyakinan toharohnya sudah dihilangkan oleh hadas yang terjadi setelah terbit matahari. Dan toharoh itu masih ada kemungkinan apakah dia sebelum atau sesudah berhadas, maka kemungkinan itu tidak perlu digubris gitu. Fabaqiyal hadatsu aslan, maka tetaplah hadas dalam sebagai hukum asalnya. Wa ala dzalika, dan atas pendapat ini, apa namanya, wa ala dzalika, atas pendapat ini jara fil minhaji, wa ala dzalika jara fil minhaj, dan apa yang tadi disebutkan itu juga jara fil minhaj, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, itu kitabnya Imam An-Nawawi. Jadi Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin itu ringkasan, sebagian ulama mengatakan Minhajut Talibin itu ringkasan dari kitab Al-Muharrar Imam Ar-Rafi. Jadi Imam Ar-Rafi punya kitab Al-Muharrar. Kitab Al-Muharrar itu kitab benar. Maksudnya dia tidak mensyarah apa-apa. Itu kitab Al-Muharrar fi fiqh syafi'i. Itu Imam Ar-Rafi. Kemudian kitab Al-Muharrar ini diringkas oleh Imam Ar-Rafi jadi kitab Minhajut Talibin. Gitu. Wa qala fi Rawdah, Imam Rafi, Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Rawdah, Rawdatu Talibin itu ringkasan dari kitab Syarhul Kabir, Fathul Aziz ala Syarhil Kabir. Imam Ar-Rafi juga gitu. Wa qala fi ar-Rawdati, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, hadza ya'ni. Ini yang saya bingungin dari semalam nih, dari kemarin nih. Ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab. Benar, bukan Imam Nawawi yang bingung. Kutipannya Taqiyuddin Al-Hisni yang membingungkan. Tapi kalau kita buka kitab Rawdahnya gitu, itu cukup jelas, cukup gampang, cukup enak. Tapi kutipannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini banyak yang dipotong, akhirnya bikin jadi bingung. Nah, gini. Qala fi ar-Rawdati, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, hadza ya'ni, masalah ini berarti annahu ya'khudhu bi diddi ma qablahuma, bahwasanya seorang yang ragu tentang setelah terbit itu apakah dia berhadas atau bersuci. Dua-duanya yakin hadas, yakin suci, cuman dia enggak tahu mana yang lebih dulu. Ini berarti annahu ya'khudhu bididdi ma qablahuma, dia mengambil kebalikan apa dari apa yang terjadi sebelum taharah dan hadas. Maksudnya sebelum terbit matahari itu dia bersuci, maka kebalikannya adalah dia berhadas gitu. Idza kana mimman ya'tad tajdidul wudu, kalau dia adalah orang yang terbiasa melakukan tajdid al wudu, memperbaharui wudu gitu. Kalau dia orang yang terbiasa memperbaharui wudu, maka dia ambil kebalikannya dari apa yang terjadi sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari dia bersuci, dia dalam keadaan suci, maka sekarang itu muhdits. Tapi kalau sebelum terbit matahari dia mutatahir, dia muhdis, maka sekarang mutatahir. Wa illa, Tapi kalau dia bukan orang yang biasa melakukan tajdidul wudu, fahwal ana, maka saat ini setelah terbit matahari, mutatahhirun, dia dalam keadaan suci. Li'anna dhahira ta'akharat, li'anna dhahir ta'akhara taharatuhu, karena yang zahir, yang terlihat itu, yang zahirnya taharanya itu selalu di akhirat. Ini agak bingung ya. Makanya saya buka kitab Raudhatut Thalib itu enggak ngini juga pernyataan Imam Nawawi gitu. Ini agak bingung. Jadi kalau kata Imam Nawawi, in kana mutatahiran qabla tulu'i syamsi, kalau dia sebelum terbit matahari dalam keadaan bersuci gitu, kemudian setelah terbit matahari dia yakin antara bersuci dengan hadas, cuman dia nggak tahu mana duluan. Kalau dia orang yang biasa memperbaharui wudhu, maka jawabannya dia muhdis. Dia adalah orang yang berhadas. Dan itu nggak dijelaskan kenapa ilahnya gitu. Jadi saya juga agak bingung nih teman-teman. Mohon maaf. Tapi mudah-mudahan teman-teman kalau nanti merujuk langsung kepada kitab Raudhah, insya Allah paham. Wakila, kita lanjutkan. Wakila, ini juga perkataan Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Wakila dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wakila dikatakan, ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, la nazar ila ma qabla tulu'i syamsi. Tidak perlu melihat apa yang terjadi sebelum terbit matahari. Wajibul wudhu bi kulli hal, yang terjadi setelah terbit matahari dia harus wudhu bi kulli hal, apapun keadaannya pokoknya dia wudhu. Jadi apa yang terjadi sebelum terbit matahari enggak usah dibingungin, sekarang dia harus wudhu begitu. Qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzabi, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Syarah Muhadzab al-Madzmum, ini pendapat yang disebutin kila nih. Wah, nanti itu Ustaz Zulkifli. Qila qala awqi, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu' maksudnya, wa syarhul wasit, dan juga Syarah Al-Wasit. Al-Wasit ini kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali dulu punya kitab namanya Al-Basit. Al-Basit itu kemudian diringkas jadi Al-Wasit. Al-Wasit kemudian diringkas lagi jadi Al-Wajiz. Al-Wajiz itu dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi namanya Fathul Aziz. Al-Wasit dijelaskan oleh Imam An-Nawawi namanya kitab Tankih. Tankih Syarah Wasit. Jadi Tankih Imam Nawawi. Wa hadha huwa al-azharul mukhtar. Nah, pendapat yang enggak perlu kita lihat lagi apa yang terjadi sebelum terbit. Pokoknya setelah terbit matahari dia wajib wudu karena dia ragu mana yang duluan. Pokoknya hilangkan keraguan-raguan, dia wudu gitu. Hadza huwal azhar, dan inilah pendapat yang azharil mukhtar, yang dipilih dalam pandangan mazhab. Qala al-Qadhi Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib mengatakan, ingat ya, seluruh perkataan Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya yang dirajihkan, pendapat yang dirajihkan oleh Imam Nawawi seluruhnya itu rajih versi mazhab. Tapi apa yang dirajihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah itu pendapat dia sendiri. Jadi seluruh pendapat yang dirajihkan oleh Imam Nawawi itu adalah rajih menurut mazhab, kecuali dalam kitab Raudhatut Thalibin. Kitab Raudhatut Thalibin itu rajih menurut dia doang. Artinya menurut Imam Nawawi sendiri. Walaupun mungkin menurut mazhab itu berbeda. Qala al-Qadhi Abu Thayyib, al-Qadhi Abu Thayyib mengatakan, wa huwa qawlu 'amati ashabina. Dan inilah pendapat apa namanya 'amah, kebanyakan ashabina, kebanyakan ulama-ulama Syafi'i. Wallahu alam, tanggung nih kita habisin langsung. Walau lam ya'lam ma qabla tulu'i syamsi tawadda'a bi kulli halin, kalau dia tidak tahu apa yang terjadi sebelum terbit matahari, tawadda'a, maka dia wudu bi kulli halin, apapun keadaannya. Wa min hadhihi alqa'idati, dan dari kaidah ini sama masalahnya ma idza syakka man nama qa'idan, sebagaimana orang yang syakka, ragu-ragu, mana makai dan mumakinan summa mala wantaba, orang yang tidur dalam keadaan mutamakin, duduk nempel tanah pantatnya, kemudian dia ragu tadi bangunnya summa, kemudian dia mala, dia miring pantatnya naik ke atas, jadi enggak nempel lagi wantaba, kemudian dia terbangun dan dia ragu ayyuhuma asbaq, mana yang duluan, dia bangun duluan apa dia naik duluan pantatnya. Nah, maka hukumnya, hukum asalnya bahwa dia tidur dalam keadaan mutamakin, maka dia enggak batal tuh wudunya. Au syakka hal ma ra'ahu ru'ya au haditsun nafs, atau dia ragu apa yang dilihat dalam hayalannya itu apakah mimpi atau memang omongan orang. Bedanya ngantuk itu, bedanya ngantuk sama tidur. Kan kalau tidur batalin wudu, kalau ngantuk tuh kan enggak. Bedanya tidur sama wudu apa? Tidur tuh enggak dengar apa-apa, ngantuk masih bisa dengar. Kemudian dalam otaknya dia lihat ada sesuatu yang terdeskripsi dalam otaknya. Dia ragu apakah itu mimpi atau itu deskripsi daripada omongan kiri kanan dia. Orang yang lagi ngomong kiri kanan kan kalau ngantuk kedengeran tuh kan. Jadi itu ngantuk. Dia ragu, dia tidur, dia udah tidur apa cuma ngantuk doang kan gitu. Nah, maka kita ambil hukum asalnya gitu. Dia ngantuk, dia enggak tidur. Aw halama sya'ra awil bashar, atau dia ragu apakah dia tadi nyentuh rambutnya apa nyentuh kulitnya tuh ketika lagi di jalan atau ketika sama istrinya, yang dia sentuh tuh rambut atau apa namanya bashar kulitnya wa nahwi dzalika, atau sendiri situ fala yanqudul wudu, maka dalam hal-hal yang seperti ini keraguan-raguan ini tidak menjadi masalah. Fala yanqudul wudu, maka tidak batal wudunya fi jami'i dzalika, dalam setiap masalah itu. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Jangan-jangan tadi. Ah iya. Jangan-jangannya kalau soal hadirnya enggak ada masalah ya. Saya udah punya buku, saya nulis buku judul Kondangan ke Gereja. Jadi menghadiri pernikahan teman atau kerabat atau mungkin saudara yang berstatus non-muslim. Nanti saya taruh linknya di bawah ya. Kondangan ke gereja. Yaitu tadi soal makanannya, apa namanya. Kalau kita, tapi begini ya, kita ini tinggal di Indonesia ya. Mayoritas pemilik catering itu muslim. Kalaupun ada konsumen non-muslim, itu menunya itu menu-menu Islam juga, dalam arti menunya tuh menu ya kangkung, bayam, ayam, kambing, sapi, begitu menunya. Kalaupun ada makanan yang sifatnya non syar'i kayak anjing, babi, itu mesti mejanya dikhususkan dan dikasih merek bacon, anjing dan seterusnya. Karena kehidupan yang seperti kita di Indonesia ini sudah membuat orang otomatis menghargai satu sama lain. Jadi kalau kita datang ke gereja untuk menghadiri pernikahan, yang penting jangan datang pas ritual ibadah. Sama sebagaimana kita kan kalau nikah ada ritual ibadahnya dulu, dan baca sholawat dulu, baca Al-Quran, kemudian ngaji. Itu kan ritual ibadah. Non-muslim juga sama, ketika pernikahan berlangsung, awalnya itu kan ada ritual pemberkatan dan sebagainya. Nah, di ritual itu jangan masuk dulu, ntar masuknya pas sudah salam-salaman gitu. Salam-salaman. Maka kalau perlu pas lagi pemberkatan, tanya aja sama security, Pak, ini ruang prasmanannya di mana? Gitu. Sebelah sono lah. Kita masuk aja ruang prasmanan dulu. Ya kan? Makan duluan kan enggak apa-apa. Daripada ikut pemberkatan jadi masalah, mendingan kita masuk dulu ke ruang makan, beres makan, kita salaman, kasih hadiah, pulang, kan selesai urusannya. Gitu. Ya itu tadi, jangan-jangan kalau emang kita masuk ke dalam gereja atau tempat pernikahan non-muslim yang mayoritas daerah tersebut non-muslim, maka tidak terbiasa untuk bisa membedakan mana ini, jangan-jangannya mesti dipakai itu. Jangan-jangan dia masak pakai babi. Ya. Maka cukup datang menghadiri, memberikan selamat, kasih hadiah, pulang gak usah makan. Gitu. Jadi jangan-jangan itu bisa dipakai. Malah wajib dipakai, tapi jangan-jangan bisa jadi wajib dihindari. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para teman-teman sarjana muslim, para ustad, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam pembacaan, saya mohon untuk dikoreksi. kalau ada kesalahan dalam penerjemahan atau kekeliruan dalam memberikan penjelasan dari kitab Kifayatul Akhir ini, saya mohon untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau juga bisa melalui WhatsApp dan Telegram pribadi saya. Saya dengan sangat senang hati kalau bisa menerima koreksian tersebut. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.